Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga taufik, hidayah untuk kita melanjutkan rangkaian dari hadis atau rangkaian dari pelajaran yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Mutiara Ilmu Syar'i Palembang, pembahasan seputar pemenuhan hak-hak anak atas kedua orang tuanya. Telah kita sebutkan di antara poin yang ditekankan dalam pemenuhan hak anak setelah mereka terlahir ke dunia ini. Pada poin yang keenam, di antara hak mereka yang harus kita tunaikan adalah al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-binti ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Memberikan perhatian dan juga memberikan ihtimam, kesungguhan dalam mempelajari atau dalam memberikan pelajaran kepada putra maupun putri kita, perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan juga di akhiratnya. Memberikan pengajaran dan tarbiyah, pendidikan, pengetahuan seputar al-ma'ruf dan al-munkar. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan, memberikan kepada mereka pengetahuan apa itu perkara-perkara yang baik untuk dilakukan, perkara-perkara yang baik untuk diamalkan, sehingga anak ini nanti bisa menjadi anak yang mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan tersebut, mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupannya. Di samping itu pula yang tidak boleh kita tinggalkan juga, memberikan pengetahuan kepada mereka berbagai macam bentuk kemungkaran, bukan untuk dilakukan, tapi untuk dihindari kemungkaran itu. Kita memahamkan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang tercelah. Ketika dilakukan oleh seorang anak, dia akan mendapatkan celaan, makian oleh masyarakat maupun murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Syekh menyatakan, wa ahammu syai'in fi dzalik, dan perkara yang terpenting dari hal itu adalah ghursul i'tiqadis salim fi nafsil ibni wal binti wa hathuhum 'alal khair, menanamkan kepada mereka keyakinan yang benar, menanamkan kepada mereka keyakinan yang selamat, yang bersih, murni dalam jiwa putra maupun putri kita. Permasalahan akidah adalah permasalahan yang harus diprioritaskan yang utama. Memahamkan kepada putra maupun putri kita pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Serta menganjurkan kepada mereka untuk berbuat kebaikan. Wa musahabati ahlil khairi, dan berteman, menganjurkan mereka untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Sebagai orang tua, tentunya kita punya tanggung jawab agar anak ini tumbuh berkembang di lingkungan yang baik. Mencarikan mereka lingkungan yang baik dan juga memilihkan mereka teman-teman yang baik. Bagaimana memilihkan mereka lingkungan yang baik, teman yang baik? Sebagaimana yang sering saya contohkan, bahwa di masa-masa yang seperti sekarang ini, pendidikan-pendidikan yang berbasis agama, yang di dalam pendidikan tersebut atau kurikulumnya juga ditanamkan di sana norma-norma agama, atau disisipkan di sana nilai-nilai agama di dalam kurikulumnya, dalam modul-modulnya atau kegiatan-kegiatannya, itu menjadi sasaran bagi para orang tua. Mayoritasnya, saya tidak mengatakan semua orang tua, tapi mayoritas orang tua banyak di saat ini yang mencari pendidikan atau tempat pendidikan, sekolah-sekolah, rumah-rumah belajar yang berbasis agama. Apa fungsinya? Fungsinya yang pertama, tentunya orang tua yang paham tentang keselamatan agama anak, mereka menginginkan agar anaknya menjadi anak yang soleh. Ini yang terpenting. Tapi tidak sedikit para orang tua berbelok niatan-niatan mereka, meletakkan anaknya dalam pendidikan-pendidikan agama, menitipkan anaknya di pesantren-pesantren atau di rumah tahfidz, tujuannya untuk perkara duniawi. Tidak sedikit bagi mereka tujuannya adalah agar anak-anak mereka ini tidak hanya menguasai ilmu umum, tapi mereka juga menguasai atau juga memiliki dasar ilmu agama, sehingga mereka bisa masuk dalam sekolah-sekolah favorit. Maka tujuan yang seperti ini adalah tujuan-tujuan yang tidak memiliki manfaat. Karena nilai agama itu akan bermanfaat bagi orang yang melakukannya atau mengamalkannya ketika dia mengamalkan nilai tersebut ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar mengharapkan ridha Allah azza wa jalla, benar-benar mengharapkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika niatannya demikian, konsekuensi-konsekuensi yang ditunjukkan dalam agama, pasti dia akan berupaya dan berusaha untuk mengamalkannya. Berbeda halnya ketika seorang memiliki niatan-niatan di luar itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pendidikan pesantren, pendidikan lingkungan pesantren, rumah belajar tahfidz dan yang lainnya, ini menjadi sebuah malja', tempat berlindung sekarang ini bagi anak-anak kita. Anak-anak kita dididik dengan nilai-nilai agama dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya, musahabatu ahlul khair, berteman dengan orang-orang yang baik. Al-khair yang dimaksud di sini kebaikan harus diukur dengan nilai agama Al-Quran wa Sunnah wa ala fahmi sahabah. Ukuran kebaikan, tolok ukur kebaikan dinilai dari ini. Tidak bisa dinilai dengan hawa nafsu. Kebaikan tidak bisa dinilai dengan logika manusia atau rasio manusia. Tidak bisa. Atau dinilai dengan perasaan. Tapi kita sebagai orang tua harus menilai al-khair itu tadi dengan ilmu. Dengan timbangan ilmu. Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabah. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Penanaman kepada anak kita sejak usia dini ini sangat penting. Perlu diingatkan. Bagi para orang tua yang memiliki anak-anak yang masih usia dini. Usia dini itu usia TK, usia PAUD ya. Usia PAUD itu ya sekitar 4 tahun, 5 tahun. Nah, atau usia-usia sekolah dasar 7 tahun sampai 12 tahun. Ini sangat bergantung dengan pendidikan keteladanan. Pendidikan keteladanan, contoh praktek langsung di hadapan mereka, jika orang tua atau yang dia lihat adalah perkara-perkara yang baik, sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang terpuji, ini akan memberikan efek yang besar pada diri anak, dia pun akan melakukan seperti apa yang dia lihat tadi. Pembelajaran di usia-usia demikian itu sangat besar atau sangat bergantung dipengaruhi dengan keteladanan kita. Sehingga yang dibutuhkan di sini adalah penerapan praktek langsung. Tidak hanya sebatas teori saja. Tidak hanya sebatas anak-anak dikumpulkan dalam sebuah kelas, kemudian dinasehati ini dan itu, gak boleh ini, harus begini dan lainnya. Tapi tidak ada penerapan praktek langsung. Mustahil. Atau tidak ada kontrol yang secara rutinitas, kontinu, kita memperhatikan gerak-gerik mereka, apakah mereka menjalankan nasihat kita, ataukah menjalankan apa yang kita perintahkan kepada mereka, ataukah tidak. Sehingga di masa-masa ini sangat membutuhkan kesabaran para orang tua dari kelelahan. Lelah, iya memang kita lelah. Perjuangan butuh pengorbanan, korban waktu, korban biaya, korban perasaan. Itu adalah perjuangan. Orang yang ingin mencapai keuntungan yang besar dalam nilai duniawi saja, dia harus berjuang mempertahankan atau mempertaruhkan waktunya. Mempertaruhkan perasaannya terkadang, mempertaruhkan pikirannya. Bahkan sebagian dari hartanya pun juga terkuras habis untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Apalagi yang kita kejar di sini adalah keuntungan ukhrawi. Keuntungan akhirat, kenikmatan akhirat yang tentu saja tidak bisa dinilai dengan kehidupan dunia ini. Maka wajar dan sesuatu hal yang memang dituntut untuk kita berjuang. Mengorbankan segala apa yang kita miliki dari apa yang kita punya. Ilmu kita perjuangkan, ya. Tenaga, pikiran, harta, kesempatan, waktu pun juga kita perjuangkan untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi proyek besar kita adalah menjadikan anak-anak kita, putra maupun putri, banin ataupun banat, menjadi putra dan putri yang solihin dan solihat. Ini bukan proyek kecil. Ini mega proyek besar nilainya. sehingga membutuhkan jiwa yang besar di dalam kita mendidik mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Wa tahdhiruhum minasyarri wa rufqatis su. Selain memilihkan tempat yang baik, pergaulan yang baik, juga yang tidak kalah pentingnya adalah menghindarkan mereka dari berbagai macam kejelekan dan teman duduk yang jelek. Nah, wa ta'widuhum musallah, dan juga mengajarkan kepada mereka agar mereka memperhatikan, membiasakan mereka untuk mendirikan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'mur ahlaka bis-salati. Afwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah, kata Allah, kepada keluargamu mendirikan salat. Ini perintah. Ya, perintah ini tertuju pada kita, kepala keluarga, seorang suami maupun dia seorang ayah. Perintahkanlah kepada keluargamu, istri maupun anak-anakmu, agar mereka mendirikan salat. Nah, jadi salat-salat fardu khususnya. Salat-salat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tunaikan. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dengan dalam mengajarkannya. Sabar, memerintahkan mereka itu sabar. Seorang suami terus menghimbau, menghasung istrinya untuk sholat tepat waktu. Ya, menunaikan sholat tidak hanya sebatas sholat wajib saja, sholat sunnah pun juga. Sabar, kadang-kadang 2 hari, 3 hari mereka menjalankan nasihat itu, hari keempat sudah molor lagi. Demikian juga anak-anak. Anak-anak, khususnya anak-anak usia dini, TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, bahkan juga kelas 6. Kadang-kadang disuruh untuk menjalankan sholat, ayo nak sholat. Ya, tapi ianya itu enggak segera melaksanakan. Kadang main dulu dan yang lainnya. Sabar, sabar dalam artian bukan kemudian kita sabar diam saja, tidak, tapi sabar di sini terus menjalankan ketaatan kepada Allah tadi, terus mengingatkan mereka tidak bosan-bosannya, ya. Sehingga anak-anak lambat laun dalam perkembangan dia, apa yang dilakukan oleh ayahnya ini bisa menjadi satu sifat atau tabiat yang terus ada pada dirinya. Mudah-mudahan dia semakin teringat, oh ternyata ayahku dahulu mengingatkan aku untuk menjalankan sholat, ya. Kadang-kadang memarahi dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah menyatakan, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rizki kepadamu. Artinya perintah untuk sholat, memerintahkan mereka untuk sholat bukan untuk agar rezeki kita banyak, bukan. Nah, atau Allah Subhanahu wa taala merasa butuh kepada ibadah kita, tidak. Allah menyatakan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan tentunya akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan ibadah kita. Kita sholat, kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat, istri kita, anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat-sholat lima waktu kita lakukan, sholat sunnah kita tunaikan, itu bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita, tidak. Justru ibadah yang kita kerjakan itu untuk diri kita, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Syekh di sini menyatakan, وقد جاء في الحديث عند أحمد وأبي داود. Telah datang sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abi Dawud rahimahumullah, muru au abna'akum bisalati lisab'in, perintahkanlah putra-putra kalian untuk melakukan salat di usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau menjalankan sholat ketika mereka usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madhajj, dan pisahkanlah ya tempat tidur, tempat tidur mereka. Nah, ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar memberikan pendidikan kepada anak kita untuk menunaikan sebuah kewajiban. Melatih mereka, mendidik mereka untuk menunaikan ibadah yang mulia, yang agung nilainya, yaitu sholat. Sejak kapan? Sejak usia 7 tahun. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan perintah kita kepada anak-anak kita yang belum berusia 7 tahun? Misalnya masih usianya itu 4 tahun, 5 tahun. Ya. Ini usia-usia yang belum balig. Nah, tentunya di usia itu anak kecil tidak diberikan taklif. Taklif maksudnya adalah pembebanan perintah dan larangan. Sebagaimana pembebanan perintah dan larangan tadi atau taklif tadi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah balig. Bukan berarti kemudian kita biarkan mereka. Bukan berarti kita kemudian berdalil mendasari sikap kita memerintahkan sholat itu kalau usia 7 tahun. Kalau usia masih 5 tahun, 6 tahun, gak usah diperintah sholat. Tidak demikian tafsirannya. Nah, artinya pembebanan syariat tadi, ya, kita memerintahkan kepada mereka tadi tidak seperti kita memerintahkan kepada anak yang sudah balig. Tetap diperintah. Nah, mereka tetap diperintah untuk menjalankan sholat, disuruh sholat. Tapi mungkin ada pertanyaan, waduh, kalau mereka disuruh ini mereka gak mau. Ya. Nak, sholat nak, ya bah. Dia keluar, bawa layangan, bawa kelereng, bawa mainan. Akhirnya dia gak sholat. Lalu bagaimana dengan perintah Nabi SAW yang memerintahkan kepada kita agar mereka diperintah untuk sholat? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, memerintahkan anak-anak tidak sama dengan perintah kita kepada anak yang sudah dewasa atau sudah balig. Tanamkan kepada mereka keteladanan. Ya. Buat mereka ketika disuruh sholat, mereka pun juga menjalankan sholat. Bagaimana yang seharusnya? Orang tua sabar mendidik mereka, mendampingi mereka ketika mereka melaksanakan sholat. Kalau mungkin dahulu kita sebelum di masa pandemi, ya, sebelum di masa pandemi atau wabah yang terjadi seperti akhir-akhir ini, kita ajak putra kita untuk menjalankan sholat di masjid dengan syarat. Sekali lagi, dengan syarat anak-anak yang kita ajak ke masjid adalah anak-anak yang memang bisa ditertibkan dan dirapikan untuk menjalankan sholat. Bukan kemudian kita yang penting kita ajak anak ke masjid lalu kita lepas anak itu kayak ayam. Akhirnya si anak loncat sana, loncat sini, jerit sana, jerit sini. lari sana lari sini mengganggu orang yang sholat, maka dosa yang dilakukan dalam rangka mengganggu orang sholat tadi dibebankan kepada ayahnya tadi. Nah, bukan seperti itu pendidikan. Tidak kemudian mengumbar, membiarkan anak-anak liar lari-lari di masjid, teriak-teriak, naik mimbar, jerit-jerit, speakernya dihidupkan, loncat-loncat dalam keadaan orang pada berjamaah, orang berupaya untuk khusyuk dalam sholat itu berat. Ditambah lagi gangguan ini tadi. Bukan ini maksudnya mengajak anak sholat ke masjid. Tapi kita harus paham, kita mengajak anak sholat di masjid adalah anak-anak yang memang dia bisa ditertibkan. Ya. Ketika abahnya atau bapaknya atau ayahnya masuk ke masjid sholat sunnah, si anak ikut sholat. Diam dia. Walaupun tolak-tolak gak apa-apa, biarkan saja. Karena mereka belum dibebankan syariat. Atau dibebankan syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapaknya rukuk, dia ikut rukuk. Bapaknya sujud, dia ikut sujud. Ini yang dimaksud apa? Mendampingi mereka di dalam menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal sholat ini tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Atau yang kedua, si anak belum bisa menunaikan sholat, tapi dia diam di masjid itu diam. Apakah boleh membawa mereka? Boleh. Ya. Misalnya umur 3 tahun anak ini belum bisa apa-apa. Tapi ketika dibawa ke masjid, anak ini kemudian ditempatkan di tempat duduk ya, atau ditempatkan di pinggir, pinggir tembok, kemudian kita sholat, dia diam melihat ayahnya sholat, melihat para jamaah sholat, diam. Dari awal sampai akhir, tidak bersuara, dia duduk diam di situ, maka tidak mengapa diajak seperti ini. Tapi kalau 3 tahun diajak ke masjid, bahkan mungkin 4 tahun diajak ke masjid, kemudian dia rame, bikin ribut, dosa, gangguan yang diterima oleh orang atau jamaah sholat itu dibebankan pada orang tuanya. Dan banyak fatwa-fatwa para ulama terkait hal ini, ya, yang telah kita jelaskan pada perjumpaan-perjumpaan kita yang lalu, di kajian-kajian kita yang sebelumnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau di masa sebelum pandemi. Bagaimana sekarang di masa pandemi? Walhamdulillah, ambil hikmah. Di masa pandemi ini, para orang tua lebih banyak waktu mereka habis dengan keluarganya. Ya. Si istri yang dahulu mungkin sering ditinggal, si ayah tidak hanya bekerja di waktu pagi sampai siang saja atau sampai sore saja, bahkan malam pun juga kerja. Lembur, ambil lembur ini, ambil lembur itu. Jarang sekali waktunya bercengkrama dengan istrinya. Ya, bergurau dengan putra maupun putrinya. Si ayah tak ubahnya sebagai pencetak uang saja. Mesin pencetak uang. Cukup kasih uang, ayah kerja lagi, kasih uang, ayah kerja lagi, habis cari lagi. Tapi di masa pandemi ini, si ayah dituntut untuk mendampingi anak-anaknya. Mendampingi ketika belajar. Ya. Ini sebagian di masa pandemi ini, para keluarga senang. Yang dahulunya sering ditinggal oleh suaminya, sekarang suaminya nungguin. Sudah sekian bulan, hampir 1 tahun masa pandemi ini. Ya. Barakallahu fikum. Si anak pun juga senang melihat ayahnya setiap hari. Ya. Maka manfaatkan kesempatan ini untuk mendidik mereka. Waktu sholat, perintah mereka untuk sholat. Jangan hanya sekedar diperintah saja. Ya. Diajak berjamaah. Karena termasuk uzur yang syar'i ketika seorang tidak mendatangi masjid karena khawatir dan takut terkena wabah penyakit yang sedang melanda. Maka salah satu halangan, alasan yang dibenarkan secara syariat, dia tidak menghadiri sholat berjamaah. Dia berjamaah di rumah dengan putra maupun putrinya, keluarganya. sehingga sang anak atau anak-anak putra maupun putrinya melihat, oh ternyata kalau berjamaah dengan abi, berjamaah dengan ayah seperti ini. Sholat lima waktu berjamaah, subuh berjamaah, bangunkan anak-anaknya. Sabar. Ya, kadang anak dibangunkan, gak bangun. Kadang bangun, duduk, kemudian tidur lagi. Ya sabarnya seperti itu. Nah, kita pun dulu juga seperti itu, mungkin lebih parah. Sabar. Continue, terus diajak berjamaah. Ya. Jika putra kita memiliki hafalan, mungkin dia usia 8 tahun atau 9 tahun, kasih beban dia, karena dia sudah tamyiz. Walaupun belum balik, tapi dia tamyiz, boleh bagi dia untuk mengimami. Aja dia. Suruh imami sholat. Mungkin di sholat isya-nya, atau di sholat maghribnya. Ayat-ayat yang pendek, atau surat-surat yang pendek bagi mereka, ringan. Pendidikan, praktek langsung dilakukan di masa wabah, hikmah besar yang akan kita dapatkan. Langsung praktek. Nah. Atau kalau si anak, karena si anak yang belum taklif dibebankan, itu tidak bisa kita memaksakan sebagaimana orang dewasa. Ketika dia tidak melakukan sholat atau tidak menjalankan sholat di awal waktunya, biarkan dulu. Ketika ya masih di waktunya atau waktunya masih belum habis, diperintahkan sholat, ditunggu. Ayo sholat. Ya. Gak hanya diperintahkan sholat begitu saja, tapi tidak dilihat, tidak diperhatikan, si anak akhirnya main-main. Ya. Akhirnya si anak sholatnya sholat dengan cara sholat kilat. Serk, selesai. Ya. 4 rakaat ditempuh 1 menit. Siapa yang disalahkan? Orang tua. Didik mereka untuk menunaikan sholat sebaik-baiknya. Qala asy-syekh hafizahullah taala, qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, fa fi hadzal hadits salatu adab. Berkata al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala, dalam hadis ini ada 3 adab. Ya, ada 3 pembelajaran adab. Yang pertama, amruhum biha. Ya. Yang pertama adalah perintah mereka untuk menjalankan sholat. Nah, ini perintah kita atau perintah kepada kita agar memerintahkan anak kita untuk menjalankan sholat. Wa darbuhum 'alaiha li 'ashrin, dan memukul mereka ketika mereka tidak melakukan sholat di usia 10 tahun. Wa tafriqu bainahum fil mabadi, dan memisahkan ya tempat tidur atau ranjang-ranjang mereka di usia 10 tahun. Maksudnya memisahkan tempat tidur mereka, sudah enggak boleh kumpul tidur lagi, terkhusus ya yang berlawan jenis, berlawanan jenis, laki-laki, perempuan, anak laki, anak perempuan, di usia 10 tahun pisahkan. Jangan kumpulkan mereka. Pendewasaan mereka agar mereka juga belajar untuk bersikap atau berhias dengan rasa malu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang terkait dengan pembelajaran ibadah. Ya, di antaranya adalah sholat. Bagaimana ketika anak-anak kita yang masih kecil tadi, usia 5 tahun, 6 tahun, melakukan sholat, apakah juga diberikan pahala dalam ibadah mereka? Maka jawabannya, na'am. Ya. Mereka diberikan pahala dalam ibadah mereka, dicatat kebaikan untuk anak kecil itu, dan tidak dicatat kejelekan atas anak itu. Kenapa? Karena mereka masih belum baligh. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena itu diangkat dalam artian tidak tercatat sebagai dosa, sebuah pelanggaran syariat yang dilakukan oleh anak kecil sampai dia baligh. Tapi ketika mereka melakukan kebaikan, maka kebaikan itu dicatat untuk anak tadi. Ya. Namun pahala yang dicatat di sini adalah pahala yang sifatnya nafilah, tidak seperti pahala fardhah atau pahala yang sifatnya wajib. Kenapa ya, Ibu? Karena memang anak-anak ini tidak dibebankan syariat. Andai kata dia tidak melakukan syariat tersebut, tidak mengapa bagi dia, enggak terkenai dosa. Jika dia melakukannya, dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala sama seperti nafilah, amalan-amalan sunnah. Maka dari itu, ketika para orang tua tadi memerintahkan anak ini untuk berbuat kebaikan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya kebaikan itu dicatat untuk anak tadi, juga orang tua yang menghasung, memerintahkan, memotivasi anaknya untuk berbuat kebaikan, mereka pun juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'alaihi ajruha wa ajru man 'amila biha la yang kusumin ujurihim syai'a." Barang siapa yang memberikan, menghasung sebuah kebaikan dalam Islam, sekali lagi, menghasung, melakukan sebuah kebaikan dalam Islam, karena di sini ada sanna fil islami, menghasung kebaikan dalam Islam, artinya kebaikan itu memang diajarkan di dalam agama Islam. Contoh, seorang menghasung untuk bersedekah, sedekah disebutkan dalam syariat Islam. Ketika seorang menunaikan sedekah, menghasung masyarakat untuk bersedekah, seorang menghasung masyarakat untuk bertauhid kepada Allah, ya, atau dia memberikan keteladanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian diikuti oleh orang-orang yang melihatnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia amalkan tadi. Dan juga dia akan mendapatkan kebaikan orang-orang yang mengamalkan sebagaimana yang dia amalkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, poin yang sangat penting di sini adalah kata-kata sanna fil islami, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik dalam agama Islam. Sehingga pernyataan Nabi ini keluar padanya perkara-perkara apa? Yang tidak diajarkan dalam Islam. Walaupun mungkin dari kacamata orang yang melihatnya ini adalah kebaikan. Contoh, bukan termasuk kebaikan ketika seorang menghasung masyarakat, menghasung keluarganya untuk berbuat amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menghasung masyarakat atau keluarganya untuk datang ke kubur-kubur para wali, beristighosah, bermunajah kepada penghuni kubur tadi, meminta sesuatu, meminta jabatan, meminta prestasi, meminta karir kepada penghuni kubur tadi. Walaupun si orang ini tadi, sang ayah atau sang abah ini tadi, menganggap bahwasanya amalan itu baik, tapi tolok ukur yang menjadi patokan di sini adalah bukan kebaikan menurut semua orang, tapi apa? Sanna fil islami sunnatan hasanah. Ajaran dalam Islam, ya. Ajaran kebaikan. Ada batasannya dalam Islam. Kalau bukan ajaran Islam, maka itu tidak akan mendatangkan ajar, justru sebaliknya. Ya, akan mendatangkan berbagai macam kejelekan, dosa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu para orang tua yang ketika mengajarkan kebaikan kepada anaknya, perintah untuk sholat misalnya, memerintahkan mereka untuk sholat, ini adalah kebaikan dalam Islam. maka selama anak itu sholat mengikuti saran, nasihat, petua orang tuanya, maka orang tuanya pun akan mendapatkan kebaikan sebagaimana anak itu mendapatkan kebaikan. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya menyatakan, man dalla ala hudan kana ka ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, menunjukkan kepada sebuah petunjuk, maka dia akan mendapatkan seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Ya. Di sini kalau kita perhatikan, orang yang paling banyak pahalanya tentunya ketika dia lakukan dengan ikhlas adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang menyeru kebaikan. Apalagi dia menyerunya itu adalah dengan keteladanan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidik yang terbaik, ya, pendidik yang terbaik, manusia yang terbaik dalam mendidik adalah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Kenapa kita mengatakan bahwasanya pendidik yang terbaik adalah Nabi? Kita lihat saja hasil didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Murid-murid beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adalah generasi terbaik umat ini yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang selamat, al-firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka, bagaimana mereka bisa mencapai derajat yang demikian? Tentunya ba'dallah, setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla, adalah bagaimana metode Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik mereka. Ya. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebut saja Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan yang lainnya dari para sahabat muda. Itu adalah didikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita ingin mendidik anak-anak kita agar anak kita menjadi anak yang baik, anak yang saleh, jangan dididik dengan sistem-sistem barat. Jangan kita mencari kurikulum-kurikulum dari barat yang mayoritasnya, kebanyakannya didikan mereka itu seputar materi saja. Teori-teori yang tidak menunjukkan hasil nyata. Ya. Tidak menunjukkan hasil nyata. Tapi generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum merupakan didikan terbaik yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sistem kurikulum ilahi yang dipakai. Tidak sembarangan kurikulum yang dipakai mendidik umat di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus saat itu adalah kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Ditafsirkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, diamalkan oleh Nabi, diikuti oleh para sahabat Nabi, disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kontrol langsung dari Allah, sehingga tidak sedikit di ayat-ayat Al-Qur'an, beberapa tafsir dari Al-Qur'an adalah tafsir ayat yang lainnya ketika terjadi permasalahan-permasalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Luar biasa pendidikan dengan sistem kontrol dari langit langsung. Sehingga jangan heran kalau mereka adalah menjadi atau dikategorikan orang-orang yang selamat, apa ifa al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah di majelis kita ini, ini salah satu contoh kecil kita ingin hak anak kita yang terkait dengan pendidikan ini disesuaikan, diadopsi dari pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah hadis yang kita baca tadi, muru auladakum bis-salati di sab'in, perintahkan anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Ya, wadribuhum wa huwa fil ashri, dan pukullah mereka ketika 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka ya ketika di usia 10 tahun. Ini salah satu bagian kecil dari pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi telah kita sebutkan bagaimana cara orang tua memerintahkan sholat anaknya yang masih kecil-kecil di masa pandemi. Karena kita sekarang berada di dalam masa yang seperti ini, kasih contoh ya, ajak mereka untuk sholat berjamaah, sabar, tunggu mereka. Kadang-kadang mereka ketika diperintah masih kesana, masih kemari. Apalagi ketika dia punya anak lebih dari 2 atau lebih dari 3. Masih ngobrol sana, ngobrol sini, main sana, main sini. Sabar, perintah terus. Ayo cepat, ayo cepat, ayo abah tunggu, ayo cepat, ayo. Demikian. Ya. Ketika anak waktu sholat belum pulang, mungkin masih ada di luar rumah atau main dengan adiknya, cari mana fulan. Ya. Ayo nak sholat nak. Ayo sholat sama abah, ayo wudu. Ya. Wudunya dilihat bagaimana wudunya. Diajari yang benar. Ini pendidikan dalam keluarga. Si Umi juga begitu. Jangan Umi sih sibuk dengan bawang, berambang. Kalau sekarang mungkin sibuk dengan handphonenya. Ya. Sibuk cari resep ini, resep itu. Chatting sana, chatting situ. Posting sana, posting situ. Jangan. Waktu sholat tinggalkan semua, sholat juga. Atau kalau tidak gantian, si anak juga melihat ibunya sholat. Ya. Barakallahu fikum. Ini upaya, ikhtiar dalam mendidik anak-anak kita. Nah, jangan sampai anak itu melihat hanya orang tua ini hanya bisa cari uang saja. Orang tua hanya bisanya berdagang saja. Jangan. Si anak juga perlu melihat orang tuanya, mengikuti jejak orang tuanya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini pemenuhan hak kepada sang anak ketika mereka telah terlahir sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam kitab Hukukul Aulad Alal Aba Wal Ummahat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dikatakan di sini, wa qala aidan fi mautinin akhar, dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam tempat lain, wasabiyya wa illam yakun mukallafan, meskipun anak-anak itu belum mendapatkan beban taklif, yakni beban syariat, fawaliyuhu mukallafun la yahillu lahu tamkinuhu minal muharram, maka walinya yang terbebani tidak dihalalkan baginya membiarkan si anak melakukan perkara yang haram. Gak boleh. Pendidikan pembiaran itu dilarang. Biar aja sudah, mumpung masih anak-anak. Ini gak boleh pendidikan seperti ini. Ya namanya anak-anak, biasalah melakukan hal-hal yang haram. Ini pendidikan yang salah. memberikan uzur, ya namanya anak-anak, enggak apa-apalah melakukan yang haram, salah seperti itu. Nah, fa innahu ya'taduhu wa ya'suru fitamuhu anhu wa hadha asahu qaulail ulama. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa tidak boleh pembiaran kepada si anak-anak ini untuk melakukan perkara yang haram? Sebab perbuatan itu akan menjadi nanti kebiasaan yang sulit bagi para orang tua untuk menyembuhkannya. Berat sudah. Kalau sudah menjadi tabiat, kebiasaan yang rutinitas dilakukan oleh sang anak, sulit untuk diperbaiki. Dan ini adalah pendapat yang paling benar dari dua pendapat para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau anak-anak dibiarkan, gak sholat dibiarkan, biar udah. Masih anak-anak, biarkan aja. Ya. Nanti datang sholat duhur, anak-anak masih main, dibiarkan. Ya, anak-anak kemana, Mi? Anak-anak kemana, Bu? Itu masih main, ya sudahlah, biar. Mumpung masih anak-anak, biar dipuas-puasin. Akhirnya puas sungguhan. Ternyata kepuasan itu berlanjut sampai dia dewasa, sampai dia taklif, atau sampai dia mukallaf balik. Yang ketika dia tidak melakukan sholat, dia akan terkenai dosa. Lalu bagaimana orang tua yang demikian? Ternyata dia mewariskan kebiasaan yang jelek kepada si anak tadi, yang sulit untuk disembuhkan. Sekian banyak para orang tua mengadu, mengeluh, anak ini kalau diperintah untuk sholat susah sekali. Dan kalau diperintah untuk sholat, sudah asli anak sudah kumisan baru diperintah sholat. Ya, ya susah ya asli. Perintah sholat ketika dia masih kecil. Si anak disuruh ngaji, disuruh belajar agama ketika dia sampai kelas 6 SD. Ketika SMP dibiarkan. Ketika sudah dewasa, ya, si anak sudah dibiarkan selama usia 12 tahun sampai 23 tahun dibiarkan. Baru ketika anak sudah usia 30 tahun diperintah sholat, dia berat. Ini tadi yang dimaksud sulit bagi orang tua untuk menyembuhkan ketika perbuatan yang haram tadi sudah dibiasakan sejak kecil. Dibiarkan, tidak dilarang, tidak begini. Maka dari itu, orang tua gak boleh diam. Ketika sang anak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, dilarang, jangan. Ya. Gak apa-apa mengatakan kepada anak-anak, jangan seperti itu. Gak apa-apa. Ya. Gak boleh seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diacarikan alternatif yang lainnya. Ini perjuangan kaum muslimin, ya. Sehingga perjuangan itu butuh pengorbanan. Ya, kita korban waktu memang. Karena kita akan meraih sesuatu yang tinggi nilainya, tidak bisa diukur dengan nilai duniawi, ya. Yang kita raih adalah kesolehan sang anak, yang dengan kesolehan ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka menuju jannah Allah Azza wa Jalla. Demikian kajian kita pada siang hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.